Terima kasih diucapkan kepada sahibul fadilah yang berbahagia Dr. Rozaimi di atas pengenalan tadi. Dan berkaitan dia ada sentuh tentang pengajian hadis ya. Untuk makluman Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah belum lagi menawarkan program pengajian hadis dan ulumul hadis, dan kita target insyaAllah seawal Februari tahun depan kita akan mula mengambil kumpulan pelajar yang pertama, kohort pertama untuk program pengajian hadis dan ilmu hadis. Dan memang kita akan cuba mendapatkan pelajar yang terbaik sebab fakulti kita satu-satunya fakulti di KUIPS yang yang memperkenalkan temuduga, maknanya pengambilan pelajar melalui proses temuduga muqabalah terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita buat untuk program pengajian Al-Quran dan Ulumul Quran, ramai yang gagal temuduga ataupun ada yang gagal temuduga walaupun atas kertas pelajar itu dah ada sijil hafaz Al-Quran, tetapi bila ditemuduga ternyata hafalan mereka tidak mencapai tahap kompetensi yang dikehendaki, maka kita tolak walaupun dari segi syarat sijilnya sudah cukup syarat. Itu menunjukkan bahawa kita di KUIPS secara umum dan juga di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah kita sangat menekankan kepada kualiti. InsyaAllah sebagaimana yang diharapkan oleh Dr. Razaimi tadi, maknanya kita akan cuba dapatkan yang terbaik dan akan cuba memberi peluang menuntut ilmu kepada pelajar sehingga mencapai tahap kepakaran yang tertinggi ataupun yang terbaik insyaAllah ta'ala. Kemudian kita dah hampir pukul 11 baru pusingan pertama ya. Dia orang ini, sebab itu saya kata pakar ataupun panglima ni dia kalau bercakap dia tak boleh, dia payah nak break eh? Break tak makan. Dia cakap memang ilmu banyak eh? Jadi untuk yang berbahagia sahibul fadilah Dr. Ahmad Kamilin, kita tahu ada pelbagai institusi di Malaysia ini yang memperkenalkan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sejauh manakah setakat ini ya dari segi statistiknya perkembangan pengajian Al-Quran dan Sunnah itu di institusi-institusi pengajian di Malaysia ya, dan impaknya kepada masyarakat, kalau boleh sahibul fadilah bagi sedikit pencerahan. Faliyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya ucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita semua dalam majlis ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil, Tuan Moderator kita, Sahibus Samahah, Mufti Dar, Dr. Mazah, sahabat seperjuangan Dr. Rozaimi, dan juga sahabat-sahabat yang ada juga daripada tempat saya belajar dulu, Dr. Luqman umpamanya, yang merupakan timbalan dekan di sini kalau tak salah. Dr. Wifaq pun sendiri yang duduk bangunan belakang dulu, dan sahabat-sahabat lain yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila saya mendapat giliran ketiga ni dan sahabat-sahabat sebelum saya dah ulas panjang, jadi saya pun rasa macam aku nak ulas panjang ke tak nak ulas panjang. Tapi insyaAllah untuk nak menjawab soalan tu, tadi Sahibus Samahah Datuk Mufti pun telah menyebut tentang kepentingan kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Al-Fadhil Dr. Rozaimi pun dah menceritakan tentang macam mana perkembangan ilmu hadis itu sendiri dan bagaimana pengajian ilmu hadis itu berkembang daripada zaman Nabi sampai ke zaman kita. Dan kita di bumi Malaysia ni alhamdulillah sekarang ini kita hidup di satu era yang mana pengajian Al-Quran dan As-Sunnah ini semakin subur. Dan kita tengok perkembangan itu semakin baik. Mungkin pada zaman awal dulu sebelum saya menceburi bidang pengajian Islam, mungkin pada tahun 2000 sekitar itu masih lagi belum bidang ni belum popular. Sebab tu dulu saya pun dulu tak minat nak belajar hadis, tak minat nak belajar agama, sebab masa tu kita masih lagi ketandusan tokoh-tokoh mungkin yang kita kata boleh dijadikan sebagai inspirasi ataupun dijadikan sebagai satu benchmark untuk nak kita bergerak ke arah itu. Mungkin pengajian Al-Quran hadis pun tidak begitu banyak. Jadi bila orang kata untuk saya belajar Al-Quran ataupun belajar As-Sunnah itu, saya pun tertanya dulu, kenapa aku nak belajar? Apa yang aku nak buat? Kat mana aku boleh pergi? Dan Alhamdulillah bila kita tengok sekarang semakin subur, mengingatkan kita balik kepada zaman kegemilangan pengajian hadis itu dulu. Yang mana kalau kita ingat zaman dulu kan, macam mana majlis-majlis Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dihadiri 20 ribu tu senang-senang lah kalau orang datang. Kan, kalau kita hari ni kita boleh buat majlis hadis, kelas hadis dihadiri oleh 20 orang, kita dah rasa macam gembira sangat. Kan, dulu kalau kita tengok majlis-majlis Al-Imam Abu Hatim, dia kata aku pergi ke majlis hadis di Istana Khalifah pun dihadiri 40 ribu orang. Dan ada sampai saya baca dalam Kutubur Rijal pun ada menyebut sampai boleh cecah 120 ribu orang yang paling ramai lah, kata dalam satu-satu majlis hadis. Sampaikan satu-satu pengajian hadis itu perlu disampaikan melalui suara. Zaman dulu tak ada mikrofon, so bila guru itu cakap beberapa potong ayat, dia akan ada duduk jauh sana, orang akan sampai ke sana, ni akan sampai ke sana, ni akan sampai ke sana. Nak kata begitu, begitu apa nama, ramai orang yang nak belajar dulu. Shu'aib bin Harb, seorang ahli hadis yang meninggal tahun 197 Hijrah, dia kata kunna natlubul hadith 4000 fama anjabna illa 4. Dia kata kami dulu belajar hadis ni ramai, satu batch kami ni sampai 4000 orang belajar, tapi daripada kalangan kami 4000 ni, dia kata hanya 4 orang je yang betul-betul menjadi. Dan Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran meninggal tahun 147 Hijrah, bila ditanya dulu orang kata dia, ya syekh, ramai sangat orang belajar hadis ni pada zaman kami. Dia kata kamu jangan risau, sebab orang yang belajar hadis ni ada tiga jenis. Satu per tiga akan mati, maksudnya satu per tiga ni akan give up lah. Satu per tiga lagi dia mungkin habis tapi mungkin dia tak ke mana. Dan satu per tiga lagi yang habis dan menjadi masa dia belajar ni, hanya satu per sepuluh daripadanya sahaja yang akan, yang akan menyerlah. So kita nak, kita nak beritahu pengajian hadis pada zaman dulu sangat ramai, tetapi apa yang kita baca daripada tokoh-tokoh kan, kita kalau kita nak tengok perawi hadis itu ramai berpuluh ribu mungkin, tetapi yang kita dengar tentang a'immatul ilal, imam-imam yang hebat-hebat, jaguh-jaguh dalam bidang hadis ni, yang ulama sebut a'immatul ilal mungkin 7, yang mungkin selain daripada itu mungkin lebih sikit daripada itu, tak berapa ramai lah kalau kita nak compare dengan perawi-perawi hadis tu. Dan kemudian kita menyaksikan pengajian hadis semakin suram. Dan Alhamdulillah, pengajian Al-Quran dan As-Sunnah itu kembali subur di zaman kita ni. Dan Alhamdulillah, di Perlis, KUIP sendiri mengambil inisiatif untuk nak suburkan kembali pengajian Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya kalau kita tengok di Malaysia ni, dah ada beberapa tempat yang mula nak menawarkan pengajian Quran dan Sunnah. Sebelum ni mungkin, selain daripada KUIP, dia ada lagi satu KUIP SAS di Pahang kan? College Universiti Islam Sultan Ahmad Shah di Pahang. Tapi dia ada satu fakulti pengajian Islam yang di bawahnya ada apa nama, pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi masih lagi setahu saya di peringkat degree. Kita ada umpamanya di UIA. Di UIA dia ada fakulti IRK. Di bawah IRK itu ada banyak, dia ada sejarahnya, dia ada warisan, dia ada bahasa, dan dia ada ilmu wahyu dan warisan Islam. Di bawah ilmu wahyu itulah ada usul fiqhnya, ada bidang Quran dan sunnahnya, dan kemudian ada usuluddin perbandingan agamanya. Di UKM sendiri pun kita ada fakulti pengajian Islam, dan di bawahnya kalau tak saya ada pusat kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, dan di bawahnya ada menawarkan pengajian Islam dari peringkat degree sampai ke PhD. Di umpamanya di Darul Quran, bayangkan Darul Quran ni tempat yang namanya pun orang dah dengar untuk nak fokus kepada Al-Quran. Tetapi kerana minat masyarakat yang semakin ramai nak belajar hadis, akhirnya mendesak mereka juga untuk nak membuka satu program yang berkaitan dengan As-Sunnah. Sebab itu daripada tahun 2009 dulu dalam Quran dibuat kerjasama dengan USIM untuk nak lahirkan apa pelajar degree dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian UNIZA, kan dia ada satu fakulti pengajian kontemporari Islam, di bawahnya pun diletak ada program Quran dan Sunnah, tapi setahu saya masih lagi berjalan untuk peringkat qiraat degree sahaja. Dan kemudian kita ada USIM, yang mana USIM ni antara saya kata mungkin julung kalinya pengajian Quran dan Sunnah ni diletakkan di bawah satu fakulti khas. Yang mana sebelum ini, mungkin di UIA yang tadi kita sebut-sebut, mungkin di UM dan lain-lain, dia letak di bawah fakulti pengajian Islam. Di UPSI misalnya, sahabat kita, Dr. Zaimi pun mungkin dimasuk bawah fakulti apa tu? Sains Kemanusiaan. Tetapi di USIM ni sudah mula bergerak khas. Fakulti Quran dan As-Sunnah. Fakulti Syariah, undang-undang, lain. Kalau banyak tempat lain, disekalikan. Kelebihan dia mungkin daripada sudut pentadbiran. Pentadbiran fakulti itu sendiri, yang mana dekan itu adalah daripada kalangan ahli bidang dan mereka ini lebih memahami dengan keperluan dan kehendak bidang itu sendiri. Dan alhamdulillah yang terbaru kita ada QIPS, saya rasa daripada tahun lepas kita sudah mula program Al-Quran, kuliah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagi saya itu satu benda yang sangat menggembirakan. Sebab kalau kita tengok, tadi pun Al-Fadhil Dr. Zaimi ada beritahu, kalau boleh kita nak melahirkan, kalau daripada orang yang belajar hadis ni, dia boleh jadi orang yang kita kata insyaAllah ke arah muhadis. Orang yang betul-betul fokus pada Quran, insyaAllah dia akan pergi kepada jaguh dalam bidang dia. Dan kalau kita tengok, biasanya, kata apa, bentuk pengajian Quran dan Sunnah di Malaysia ni, masih ramai yang macam kita kata integrasi tu. Ramai nak main dengan kalimah integrasi. Macam mana integrasi ni? Okey, kita nak joinkan pengajian Quran Sunnah dengan yang ini. Pengajian ni dengan yang ini. Apa hasilnya? Hasilnya kita akan tengok satu fakulti pun atau universiti pun dalam keadaan yang confused. Macam mana kita nak integrasikan pelajar yang mahir dalam yang dikatakan sebagai ilmu akli ataupun ilmu-ilmu yang kita yang sama faham duniawi ni dengan pengajian ilmu wahyu ni? Macam mana kita nak faham tu? Sebab ramai bila dia kata kita nak buat program-program sebegini, kita nak lahirkan ulama seperti Ibn Sina umpamanya. Dan saya selalu akan, kalau kata benda ni dibawa dalam perbahasan universiti, saya selalu akan kata Ibn Sina bukan contoh yang sesuai kita nak jadi. Sebab Ibn Sina dia bukan pakar dalam Quran, bukan pakar dalam hadis, bukan pakar dalam syariah. Tetapi dia mungkin pakar dalam bidang perubatan. Tetapi even itu pun, perbahasan daripada sudut akidah dia pun, ulama-ulama hadis, ulama-ulama agama kita sendiri pun ada perbahaskan daripada sudut tu. Kalau kita nak rujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kita tak nafi Imam Syafi'i, dia ada pendedahan yang baik dan meluas dalam bidang perubatan. Tetapi akhirnya kepakaran ni dilihat di mana? Walaupun Imam Syafi'i juga seorang yang hebat dalam bidang hadisnya, tetapi akhirnya kepakaran dia orang lihat dalam bidang fiqh dan usul. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semua orang tahu dia orang yang faqih, orang yang ulama-ulama dululah kita kata, orang yang daripada sudut komprehensif ilmu tu mereka ni merangkumi semua. Tetapi at the end orang akan nampak Imam Bukhari pakar dalam bidang hadis. Begitu juga kita ni, apatah lagi di zaman kita ni yang penuh dengan cabarannya, dengan masa yang terhad, dengan kudrat kita yang tak sehebat orang dulu, tiba-tiba kita nak lahirkan someone yang very comprehensive. Saya kata ini satu benda yang sangat susah. Kita nak lahirkan, dia Dr. Zaimi, tapi dia bukan setakat PhD dalam bidang hadis, dia juga adalah doktor perubatan yang hebat, pakar tulang umpamanya. Bukan mudah. Melainkan masa yang dia ada itu dihabiskan untuk memang fokus ke arah tu, which is kita tahu pada zaman ni manusia akan bekerja, ada komitmen lain yang tak boleh ditumpu pada satu-satu perkara itu sahaja. Jadi macam mana kita nak bentuk hala tuju pelajar kita ni? Dan benda ini semua bermain dilema dalam banyak fakulti. Sebab dia kata kita nak cuba ni lah, sebab fakulti pun dilema. Dia ada orang atasan. Atasannya daripada KPT, yang mana yang akan menentukan dasar-dasar. Kan? Kalau contoh, kalau Kuibs nanti nak buat satu program yang dinamakan sebagai program Ulumul Hadith, cabaran ni nanti kita suka nak buat. Tetapi orang yang tak memahami bidang itu, apa yang akan menghalang? Daripada pihak kementerian. Sebab kementerian ni dia ada dia punya kriteria lain. Dia nak tengok dari sudut apa keboleh pasaran bidang itu. Student dia, macam mana dia boleh bekerja. Macam mana dia nak ada angka-angka tu. Kemudian at the end, tiba-tiba dia akan bagi desakan, oh, pelajar kuliah hadis ni susah dapat kerja. Dia boleh cuba untuk nak shutdown kita punya program dengan tidak mengiktiraf dan sebagainya. Jadi bukan mudah. Sebenarnya kalau kita ni, di era ini sebenarnya untuk kita nak majukan satu-satu bidang kita, yang kita mesti kena ada satu pergerakan untuk biar ada demand ke arah itu. Dan pada masa yang sama, kita juga kena bantu graduasi ataupun graduan-graduan kita supaya boleh mencapai angka-angka, misal kata, yang diinginkan oleh pihak KPM. Unless kalau kita tidak bergantung kepada KPM. Tetapi dilema universiti-universiti, kebiasaannya mereka ni bergantung pada bajet daripada KPM, Kementerian Pendidikan. Bila kita bergantung bajet kepada seseorang, akhirnya kita akan dicangkuk dan kita tak akan mampu untuk nak buat kita punya satu identiti sendiri ataupun kekuatan kita sendiri. Sebab di sana ada orang-orang yang tidak memahami kehendak bidang kita. Ada yang tak tahu tentang apa sebenarnya bidang pengajian Quran Sunnah ni boleh buat. Kalau dulu orang kata, kau belajar Quran Sunnah, oh baguslah, lepas ni boleh jadi cikgu ngaji anak aku. Macam tu je dia faham. Oh, dulu kau belajar hadis boleh buat apa? Boleh kerja apa? Saya ingat lagi. Sebab saya ingat lagi awal dulu masa saya balik daripada Madinah, antara institusi pertama yang masa tu menawarkan kepada saya adalah Bank Negara. Which is masa tu Bank Negara, masa tu yang tanya tu pun dia blur-blur juga. Dia kata, macam mana ya nak relatekan hadis dengan Bank Negara? Masa tu ditanya. Until masa tu dia explain kepada saya, saya explain kepada dia, dan akhirnya dia kata dia nak bagi saya satu position masa tu yang lebih cepat 5 tahun daripada orang lain dengan angka yang gaji yang lebih tinggi 3 kali ganda daripada asalnya masa saya start bekerja tu. Tapi masa tu saya akhirnya dilema. Ha, yalah, siapa tak dilema bidang kerja, pendapatan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya buat pilihan, saya minat hadis dan saya akan pergi ke arah tu. Masa tu kita dah target, aku nak belajar hadis, kat mana aku boleh pergi? Tapi masa tu mungkin choice tak banyak. Saya hanya nampak masa tu di Middle East. Saya looking forward untuk pergi ke sana sebab kita rasakan kepakaran yang kita ada tu, kita nak dapat kat sana. Saya masa tu nak dapat pergi ke sana, tak boleh pergi mula-mula. Pasal apa? Kementerian tak masuk masa tu Riyadh ataupun Arab Saudi di bawah dia punya beasiswa. Saya pergi jumpa dia punya timbalan naik chancellor yang in charge masa tu. Saya kata, Datuk, saya nak pergi Riyadh. Dia kata, buat apa pergi Riyadh? Belajar sana 4 tahun kan? Saya kata 4 tahun, biasalah negara Arab, minimum 4 tahun. Buat apa pergi Riyadh? Baik pergi UK, baik pergi UM ke, setahun, 2 tahun, setahun setengah boleh habis. Then you ambil sijil, you boleh guna apa-apalah. Saya kata kat dia, Datuk, saya first kali, saya kata saya nak belajar ilmu hadis, yang saya nak belajar sekarang ni bukan sebab pangkat, bukan sebab gaji, tapi saya belajar sebab saya minat. Dan sana adalah tempat yang saya rasa saya boleh, sekarang ni saya melihat di sana yang saya kenal dan saya familiar, pakar-pakarnya di sana, yang mana saya sanggup pergi ke sana. Bagi saya ini semua semacam investment. Saya kata, Datuk, kalau orang meniaga, kalau dia ada modal besar, dia boleh buat apa? Dia boleh buat macam-macam. Duit banyak, nak buat bisnes ni, nak buat bisnes ni, tak ada masalah. Tapi kalau modal kecil, pilihan kita, kudrat kita terhad. Saya kata, macam tu juga saya melihat ilmu dah tu. Saya kata, kat sana tempat yang saya, insyaAllah saya nak invest, nak dapatkan modal ilmu sebanyak mungkin. Biarpun saya rugi sat, 4 tahun saya pergi belajar, mungkin lambat 2 tahun daripada kawan-kawan. Tapi insyaAllah, kalau saya ada modal tu, insyaAllah kalau Allah bagi berkat, mungkin kita akan boleh buat lebih daripada orang lain. Dan berjaya juga convince, itulah dapat satu skim khas lah, pergi ke sana. Tapi itu saya nak bagi tahu, alhamdulillah sekarang ini peluang Quips untuk kita nak tarik kepakaran ke sini, supaya satu hari nanti boleh jadi satu rujukan Quips, peluang untuk nak membangunkan bidang pengajian yang tak ada dekat Malaysia ni, which is apa yang Al-Fadhil Tun Ruzaimi tadi sebut tentang kita nak wujudkan orang yang bakar dalam bidang hadis. It's now peluang untuk nak kita nak laksanakan rekrut, kira kata pakar-pakar dalam bidang. Dan kemudian once people acknowledge kita ada that kepakaran, kita ada kelebihan dan apa nama value tu, insyaAllah. Masa tu saya tak tahu, Quiz kata saya dah, kami dah tak nak buat interview dah, penat lah, ramai sangat orang minta kan, jenuh nak interview semua lah. Ha, tapi interview tu saya bagi saya sangat penting, dan insyaAllah kita mungkin sambung lagi pada round akan datang. Terima kasih.